Yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Banser aja nutupi kono ngetokno. Nih banser aja ning kono le pinggire kene. Mereka datang pengen nyawang aku, ora pengen nyawang bokongmu. Hadrotal muhtaromin, poro masayikh, poro kiai, ibu-ibu nyai, poro habaib, poro sepuh bini sepuh, tokoh agama, ingkang estu kaulo takdimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, ngaji rasa dengan tema manunggaling nyawiji dadi siji gayuh ridaning Gusti ingkang mapan wonten nyuwun sewu ndasmu minggir titik rakyat nyuwun sewu dusun dagangan dusun dadaan desa Pulosari Kebak Kramat Karanganyar. Sak kelingan kula mbiyen Kebak Kramat pinggir dalan niku mbiyen kuwatah kegenggek riun soale kula lak nggon-nggon ngoten niku kula apal mergo kula niki diwene julukan presiden lonte. Tapi alhamdulillah sakniki pun kukut nggih, sakniki pun sami jilbaban boten jenengan kok. Niki ibu-ibu muslimat nggih. Niki muslimat nika fatayat. Napa bedane fatayat karo muslimat? Fatayat ambune parfum, muslimat balsem nggih. Ibu bapak rahimakumullah. Mikmu modar iki lho, sing diangkat titik. Cangkeme. Salah sekone telat, tekane telat. Ora urun cerewet. Meski jilbabe pink. Satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun tangleti. Ya Rasulullah, he Kanjeng Nabi, mahwal ismu. Dosa kuwi apa? Terus enten sahabat ingkang tanglet kali Kanjeng Nabi. Kula iki lak ngaji repot rono-rono delok rono. Oh, untung ora ana wong. Kemayu. Wis tuwa jilbabe ping. Ini jangan-jangan saya pakai yoping. Kanjeng Nabi dipun tangleti, ya Rasulullah, dosa niku nopo? Apa jawaban Rasulullah? Al-ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayyak toli'a alaihin nas. Dosa itu satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Niku definisi dosa. Jadi ciri-ciri dosa niku siji yang dilakoni atine mboten nyaman, nomor loro khawatir didelok wong. Mila jenengan pirsani, ora ana wong tumindak dosa kok atine nyaman. Neng lah pengajian cangkeme mangan ono. Vokalis ini badok. Ngaji orang malam giling. Ngono ngakune NO, nunut urip. Dilemene lak ngerokok delok. Ni'matul udud ba'da dahar. Nikmate udud bar dahar. Wong tumindha dosa niku mesti atine mboten nyaman. Mila miturut Imam Al-Ghazali, ati niku ana ruangane. Enten ruangan namine ruangan hati. Kuwi lak di hati to lho. Engko jangan-jangan bocah hadroh iki kaya wit pisang. Napa niku punya jantung tapi enggak punya hati. Beda, lak cawe beda kae diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung hati. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak ngelunjak dengan laki-laki? Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Wong wedok paling mboten seneng yang dikasari. Ngene apa mboten? Mila wong wedok ki senajan to buah anggur luwih larang tinimbang buah apel, mesti luwih pilih apel tinimbang anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka diapelin, enggak suka dianggurin. Aku yo mung dobos sak iki. Salawat ala Nabi Muhammad. Mula kula kali bojo kula nika mesti omongane manis-manis. Soale wong wedok gampang diapusi. Kawane ngapusi matamu. Membahagiakan orang itu lak pahala to. Kayak bojo kula obah, kula nembe sakit, lah abah jeng rabi mengrabi meneh. Bojo kula ngoten niku ya tak jawab, "Sorry Bunda, saya lelaki yang sangat-sangat setia. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara." Wow. Langsung bojoku isine. Aku balik. Ngopo iban seri gayane buka HP, HP ini cross HP ini cross. Tapi iban seri ini kalau yakin sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya bok rambutnya putih tapi lah mbak-mbak ini lah gulai bojo untuk gulai iban seri ini istimewa. Aku sesuk mlebu surga dikancani karo Banser. Banser lak tugasnya survei lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, Banser wis disurvei karo surgane wis disurvei karo Banser. Surgane siap, kiai ini mlebu surga, Banser metu meneh. Nah, kan mbak-mbake cinta karo Banser. Sampaikan sama bapak ibunya. Doakan ya doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yu doa terus doa, singkirkan mantan. Terus kikislah semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Allah tenang. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Maka bapaknya bilang, kalau ada cowok bilang, aku sayang, aku cinta. Kamu bilang, jerini sayang, jerini cinta, kau ora gelem ngajak neng kau, atuman. Lanang ngomong chatting WA tok. Laki-laki yang mendekati cewek dengan chatting melalui WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Modar. Los rarewet. Sok kabeh. Gaspol rem matamu. Jadi yang namanya dosa itu ketika dilakukan hatinya merasa tidak nyaman. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu punya ruangan, Pak. Ono ruangannya. Dan ruangan hati ini punya jendela. Ada dua jendela. Yang pertama jendelane malaikat, yang kedua jendelane setan. Pertanyaannya, kapan hati dimasuki oleh malaikat? Kapan hati dimasuki oleh setan? Niki, Bu, mbok biasa wae to, pengajarane nggo uang ngene iki ngono kok. Kaya wong susah yu. Ngajak ndelok aku ngene iki. Kamu terpesona dengan ketampananmu. Sorry ya. Kan kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir via Valen. Ya. Masuk bilang kamu ini kio aku bilang yuk, kan aku grogi, kan kamu sudah tua, kan nggak mungkin kita bersama. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan, kan aku bisa keracunan, susu kadar luar. Masuk ini kio Pak, ya aku bingung kok. Biasa-biasa aja kelos, ambune balsem. Ini malah ngene barang mah, mah. Kapan hati itu dimasuki setan, kapan hati itu dimasuki malaikat? Ibu bapak rahimakumullah. Begitu jenengan duwe niat apik. Sesok pengajian ngaji rasa ning kebak keramat. Aku sesok mangkat, nembe niat lho niki. Atine jenengan niku langsung mambu wangi. Begitu ada niat baik, perbuatan baik kamu lakukan, atimu ruangane iki mau ambune wangi. Pertanyaan saya, la atine wangi sing mlebu setan apa malaikat? Malaikat. Mila napa awake dhewe lak salat kon nggo sing wangi? Wangi. Soale malaikat niku paling seneng karo sing wangi. Mila napa wong salat hindari bawang dan sebagainya, karena malaikat tidak akan mendekat kepada orang yang salat cangkeme mambu bawang. Allahu Akbar. Oh. Malaikatnya mundur langsung dancok. Mila napa Kanjeng Nabi kok dawuh laula an asuka ala ummati la amartum bisiwaki ing dakuli salah. Ngopo kok kon sikat gigi supaya cangkeme ora mambu. Arepe salat malah nguntale bawang. Pete. Ya Allah. Bagaimana cara menghilangkan bau pete? Habis makan pete, makanlah jengkol. Hilang ambune pete, ganti ambu jengkol. Bau yang paling dibenci oleh malaikat salah satunya bau bawang. Milono pola wong ngarap niko nganggo siwak. Lawai dia apa kudu siwakan? Boten. Siwak di sini bisa dimaknai gosok gigi. Kanjeng Nabi niku saben ajeng salat gosok gigi, minimal menggunakan siwak. Lah jenengan sedina gosok gigi ben pinter. Malah ngapusi. Pengajiane ora gosok gigi. Mila ngaji wong sing cangkeme ngaji ora gosok gigi ketok. Lah guyu cangkeme tutupi. Khawatir abape sak nggon-nggon. Semakin ambune wangi, malaikat semakin seneng. Mila napa lah wong mati niku awake dhewe. Begitu mati didusi sabuni kukune kotor, ketoki ana kotorane dibuak, diwene ambune wangi. Karena dia akan berjumpa dengan malaikat. Malaikat siapa? Munkar Nakir. Mila ambune kudu wangi. Lah awakmu pengin ora takone Munkar Nakir gampang. Sesuk kain kafanmu rupane ijo. Ora takoni soalnya apa? Dikira lontong. Ora takoni Kang langsung dimplok. Wangi kuku orang mati ketoki mila dipun ngendikaken alhamsatu minal fitroh fitroh kuwi ana lima siji sunat loro ngetok kuku telu ngerok kumis papat mencabut bulu ketiak mila ibu-ibu bojone mulai macul turu cabut geleke sunnah rasul paling dua jil cangkem sing nomor lima napa mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur dewe. Aja digawa ning salon. Cici itu. Gue malah Pak Kaposek malah ning salon. Badhe napa Pak Kaposek? Cukur. Cukur napa? Rebonding, krimbat wae. Coba Pak Kaposek, cici itu. Begitu kita melakukan amalia yang baik, wingi niat atine ambune wangi. Begitu jenengan teko ngaji tenan, ruangan hati itu tambah wangi. Semakin wangi ruangan hatimu, semakin betah malaikat berada di dalamnya. Seneng nih kok betah malaikat. Mila nyuwun sewu, wong niku napa tolak sregep ngaji kok nyenengke? Soale atine dikebaki karo malaikate Gusti Allah. Mila senajan to dodolan es niate ngaji. Kula wirawiri iki sing sopan sabring liwati wong nyuwun sewu ngono. Melandase jamaah dipencolot iki lho ya Allah. Ngono yo kaose Gus Miftah gambare. Kan aku malu. Liper lawan Allah. Masa aku mundur Allah. Kuwi lagune Banser. Malam cuman delok kelon ra diwenehi. Aku mundur Allah. Halam marko koe ra gelem kelan. Iki ngapa maju pengen dikeloni wae iki. Lah piye carane atine terus bertahan dalam keadaan harum? Wow, selawatan karo mas-mase Ahbabul wa Mustafa. Niku malaikate semakin wangi, atine semakin wangi. Atinu la la. Sami. Malaikate nyut nyut nyut. Ibu-ibu pamit bojone. Pak, kula muslimatan. Ngeta? Wambung tangane bojomu. Muah, muah. Niku padha karo ngambung Hajar Aswad. Atimu wangi. Pak, ngaji nggih? Nggih. Kuwi mangkat ngaji pamit. Papa? Iya, Mama. Mama kok tungkae mletek-mletek. Mama kemana? Tandur papa. Weng guyu nih arepe bojomu cara akhlakku nisa. Niku pahalane podo karo munggah kaji pisan. Weng guyu pisan tuh arepe bojomu. Haji. Atimu wangi. Oh pemenang guyu nih pindo. Haji pindo. Oh pemenang guyu nih pengen sehat. Watimu saya wangi. Mila aja nganti wong wedok niku ketok merengut ning ngarepe sing lanang. Soale wong wedok sing apik niku innadzar ta ilaiha sarrotka. Ning arep lanang kudu guyu, tangi turu, sisiran, bojone melek. Bojone melek malah mesengut. Guyu niku gambaran surga, merengut niku gambaran neraka. Bojomu keh merengut apa keh guyune? Merengut berarti rumah tanggamu gambaran surga apa neraka? Neraka. Mila rata-rata wong lanang niku bojone gaweane merengut tur luwih galak daripada sing lanang. Lalah senajan to Pak Kapolsek ning kantor galak. Ha ha ha. Ning omah ketemu bojone kiki kiki kiki kiki. Oh tandan. Kalau ning kantor pangkate AKP ning omah ya babu. Ngedok dilawan. Mula bener wong lanang iki lak bojone galak, insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Soalnya apa? Karena berselama di dunia sudah sangat tersiksa. Wonge ya teko iki. Jilbabe ya ping. Sing jilbabe ijo insyaallah nggih. Dene parah. Jadi memaintenen supaya hati kita ini senantiasa dimasuki oleh malaikat. Caranya bagaimana? Dengan memaintenen akhlakul karimah. Ngedohke sangka perbuatan-perbuatan dosa. Begitu awakmu mangkat ngaji, berjanjenan, sholawatan, ngrungokke pengajian, malaikat ning atimu ku semakin nyaman. Mila jenengan delok, kok awakmu ngrungokke ngaji ngoten iki atine ra nyaman. Kuwi berarti atimu kebak karo setan. Delok wae. Ini lah nyuaman ini. Ya Allah nyes. Langsung karena nyawang yang gak uang. Itu berarti hatimu dikebaki malaikat ya Allah. Dilemane lah cerewet. Gus kacamatanya buka mata merah. Kenapa? Buka. Kok kamu gak selamat sama mataku? Kacamata saya dan kemarin di Jeddah saya pulang umroh, wah kondang. Wah aku mulai melebu Jeddah, polisi heboh. Tolong, tarik, tarik, tarik. Tolong orang ini dikasih jalan. Wah aku keluarkan. Sampai bandara tak takon. Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Mana dikira orang buta? Langsung aku beratin dancok. Mila, napa kula kok dadi seneng dadi wong NU? Karena ketika saya bergabung dengan NU, begitu banyak amaliah-amaliah yang menjadikan malaikat bertahan di dalam hati saya. Tanya, kula melu selawatan, malaikatnya ning jero atiku. Aku tahlilan ning jero atiku. Oh mana aku mana kipan ning jero atiku. Honting selawatan ning jero atiku. Yo. Semua ada. Salu hale. Mantap kok. Besok aku ning surga diringi karo bocah-bocah hadroh. Ini ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan. Jadi aku ning surga karo bidadari kelam tok kono hati. Begitu aku kelam nek kono salu oleh. Langsung aku ning jero surga buka didi. Semangat masuk masuk. Lah kata wong kobongan jenggot gara-gara amalia NU. Sana soalnya amaliah NU niku amaliah sing paling iso ditompo kali masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena menyenangkan. Makanya kula sering ngomong, kula ngomong babakan dosa ya. Iki fokusku ning kuwi nggo soal. Ngopo? Aku tak takon karo awakmu. Ngopo wong kae nggo sik-sik ngene. Wong sing teko ning lokalisasi ning dunia malam karaoke, dugem, diskotik niku wong seneng apa wong susah? Katakan. Seneng apa susah? Lah jenengan jawab seneng salah. Takono aku presiden para pendosa. Wong sing teko teng diskotik lokalisasi golek lonte sak pitrute niku mboten wong seneng, niku wong susah. Mergo susah mara ning dunia malam, mergo susah mara ning tempat hiburan, golek seneng ning tempat hiburan. Golek seneng ning gon karaoke, puskesmas, pusat kesenangan, mas-mas. ketemu mbak-mbak purel perempuan relati usel usel. Apa yang mereka lakukan? Karaoke, katok rock dibuka. Oke. Niku wong susah, Pak. Lah seneng orang mungkin mara rono, mergo atine susah pengen entuk seneng. Pertanyaan saya begini. Kenapa mereka cari seneng di tempat maksiat? Karena mereka merasa tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Milo nopo pengajiane Gus Miftah kula gawe menyenangkan. Karena lebih baik orang mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Jadi lah ngomong-ngomong Miftah ngaji guyon wae. Lah masuk ngaji kon sepaneng, iki kene canggung pinggir ke sariawan. Tiga wae slow mawon Pak nggih. Wis slow pengajiane Gus Miftah jamaah ngene iki ya ora apa-apa. Berapa orang Pak Camat? Kita Camatnya asam urat kok. Mas, mikirin Camatnya asu. Pak Camat apa asam urat? Oh, okay. Lah Pak Camat asam urat tak wene obate. Mungkin Pak Camat kundur pados gula batu. Nggih. Gulane diwene ke asame watune nggih nutuki urat. Orang itu datang ke dunia malam ke tempat hiburan karena cari seneng. Kenapa? Karena selama ini mereka merasa tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian Gus Miftah saya buat menyenangkan supaya orang lebih senang mencari kesenangan di tempat pengajian daripada di tempat hiburan. Pengajian mau difonis, dihakimi ngene salah ngono salah, ngene sesat ngono bid'ah. Lah nyuwun sewu. Maka saya selalu mengatakan begini Pak Kapolsek, salah pergaulan itu lebih gampang didandani daripada salah milih pengajian. Kuwi bahaya. Ngaji lah gelem ngundang dia mau ngerungoknya radio. Padahal saya jenenge radio itu ada suara tanpa wujud. Lah ada suara ini ada wujud ya jenenge. Entot. Saya jenenge entot itu tidak ada kayak fitnah. Saya ngentot sopo, saya mambu. Sopo. Milo kulo gawe lagu judule. Entot. Son sembore semiki. Mas yo tak udan jero ati ono suarane ra ono wujute ento jenenge Bila kok ngaji ra ono guru berarti gurune ento. Lah gurune ento pondoke ini orang mungkin mondok neng almu ayat, orang mungkin mondok neng oraji, tapi lah guru nentut mondok eteng bunti al mahadus salafiyah asinitiyah. Rilo belajar tafsir mau melalui radio, raiso kudune ketemu kiai, kula kondok ngeten. Lah jenengan ngaji fikih dakwah, kuwi ndelok YouTube ora apa-apa. Ngrungokke radio ora apa-apa. Tapi lah ngaji nyuwun sewu fikhul ahkam, kudu ketemu karo kiai. Ora iso mung ndelok YouTube, apa meneh mung ngrungokke radio. Mila nyuwun sewu, lah ana swarane ora ana wujude jenengan. Entuk-entuk iku sifate ndadekke fitnah, sing ngentut sapa, sing mambu sapa. Milo gaweane salah-salahan, bid'ah-bid'ah, sesat-sesatan, kafir-kafiran. Soalnya apa? Dolane kurang atuh, turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine cangkire cilik. Cangkire cilik wis adem, Mbok. Kiai viral kopine anyep. Rambois blas. Nah, betul ya. Kok ngono sok kopine anyep. Iya, Pak Camat, Pak. Ini Pak Camat, nggak punten. Nggak, Pak Camat. Men lu gue saya kepenak kayak yang angkringan nih, Pak Camat. Oke, tunjuk Pak Camat. Sekali. Kalau niku sing tau mbih mung loro Pak Camat, degan karo kopi. Tak liyane mboten. Apa menes sing bangsa-bangsa sok napa Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, soft tech. Kalau kena mau kopi, kau pun kopi baik. Lah kopi susu kula mau. Am bingung ke kok kopi ning ajak melek susune ngajak turu. Melolah dikai kopi susu tak akali. Kopi ini tak ambil, susu ini tak cekali. Kopi susu! Kelas. Tapi ya kadang-kadang jadi pejabat kayak Pak Kaposek, kayak Pak Camat. Itu seperti gula di dalam kopi. Gula ini, kopi ini kurang gula ini rasanya pahit. Gula, kopi diwene gula rasanya manis. Sing dipuji kopi ini apa gula ini? Enak kopi ini, orang enak gula ini. Ini jadi wong lanang kaya awake dhewe pada kadang-kadang kaya gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Padha karo YouTuber. YouTuber ini kaya acar di nasi goreng. Oh no, terus tapi ra penting. Oh, sing rusak aku ya kanca-kanca YouTuber. Lagi ngeliput pengajianku ya ora apa-apa. Ngono lah gawe judul ya sing apik. Masa judule Gus Miftah nantang Gus Nur. Yo. Ngapa tak tantang ora tak tantang nang penjara. Karena aku sedih dia nang penjara. Tak dongake muga-muga betah. Enggak Pak Camat. Ampun sini-sini Pak Camat. Ini Pak Kaposek, Pak Camat, sampingi Pak. Oh Pak DPR. Jangan DPR ini kita betulnya sama potongan rambut itu. Mumet bikin rakyat ya Pak Jam. Teman-teman Pak DPR ini sampingi Pak Lurah. Luar biasa. Hati-hati loh Pak Lurah. Lurah Indonesia sinsikin kalau polisi sepitong atus. Penyakitin apa nguntal dana desa. Ini bangsa pengajian tak ada nih. Oh jadi nomor pitong atau siji. Seneng tak ada nih. Lula camat malah orang soalnya camat kira duit bu menang dana desa. Sing potensi malah lura. Melo sing dicekel karo polisi ini kumun pitong atau lebih. Bupati sing dicekel karo KPK 120. Nah, termasuk Bupati Sidoarjo. Kalau lagi pengajian sebulan saat dengan cekal KPK dihadiri 75.000 orang di Gelora Delta Sidoarjo. Kalau mau kondo, Pak Bupati hati-hati. Jangan serang periode rasa neko-neko. Ngeyel, mau badukan duit 500 juta. Ya Allah. Mila Pak DPR barang tak kandani jangan. Aku cuma contoh orang ngaplok yang aku ya tak kandani. Ade kudu paham, kewan sing nguntal tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok nganti ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge bajing. Kok mesti ana duwe selamat, DPR selamat, camat selamat, lurahe selamat. Amin Allahumma. Amin. Saya mboten Pak Lurah pengajian ngoten iki. Saya ngundang dhewe. Ya. Saya senang sama DPR, alhamdulillah. Camat, alhamdulillah. Lurah, ngono. Kaya ini muka apa ya Allah. Apa ini kerasin gaya. Ya, Pak Lurah ngatake HP, ada selawatan ya. Lampunya patah ini, flashnya jurek nih. Salam ala Nabi Muhammad. Muka-muka kopi ini tak kau. Dua-dua HP apa orang? Dua-dua HP. Seorang dua HP jangkanya merangis. Coba lampu ini katanya selawatan. Ya. Nek, aku bisa beda kayak iPhone apa cross, didelok sok flash-e. Lah flash-e redup cetok cross. Oh, Samsung jeluk. Wong itu cangkem meja. Lase gemut ini. Kedem. Kalau mau beli cangkem sapi. Kedem. Saluran Nabi Muhammad. Sing romantis karo Kanjeng Nabi. Sing ora diangkat kabeh HP ini. Ayo sing dhuwur. Ayo. Moga-moga sesuk alam bar saya padang. Amin. Digerakkan arah nganan masing-masing. Ngerti kan apa ora kowe? Ngiwo. Aku nganan, kowe ngiwo. Aku nyepertahan, kowe karo aku liyo. Ya diangkat dulu, digerakkan ke arah nganan dulu, nganan masing-masing. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, oke, siap-siap. Shalli wa sallim da'iman ala ba'da. Shalli wa sallim da'iman ala ba'da. Allah, salli wa sallim da'iman ala Hadro berhenti. Jamaah yang kenceng bareng-bareng. Sehingga jadi kula ngopi abah lu gini ngopi deh lah kula dari ke abah ke mobil nopo pas pengajian nyok kopi akhirnya kula melu-melu ngopi nah nong isu-isu subuh mati kok hati ini ada kok watangnya ada kopi ini ku khusnul khotimah soalnya mereka tepam oh ini keselan mampingi pada pengajian ini jadi ada kopi lalu tenang ini lo ada kiai udut karo dokter dokternya nesu gara-gara dikai kebul huh dokternya kondo, Pak Kiai, lah ngerokok terus mati lu. Jawab kalau Pak Kiai, mati ya sumat menah. Kiai Enko dilawan. Kan 85% orang 15% kata WHO orang meninggal itu karena tidak karena merokok. Dan 15% orang meninggal di dunia gara-gara merokok. Itu artinya apa? 85% meninggal karena tidak merokok. Dengar, kulon itu membela para perokok. Padahal kulon ratau merokok. Kulon ini belas kacilik ratau merokok. Keluarga kulon kabeh santri kulon merokok neng pondok. Sampai pengaji om nyuwun saya pujiannya nganggu bahasa rokok. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wong sing ora cewek. Tapi kula mboten ngerokok Pak Dewen. Belas kula ora ngerokok. Ibu-ibu ae mbak-mbak ae kata kok, "Hei mbak-mbak kincil rungono." Mbak-mbak kata kok, "Kowe lak golek bojo seneng sing rokok apa ora, Nduk?" Ora, saya. Kenapa harus bukan perokok? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Tapi kula geus seneng karo kanca-kanca perokok. Soalnya gara-gara rokok iso dadi aspal, iso dadi tol. Sing ngaramke rokok niku namung Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan bahaya merokok dari pemerintah. Karena bahaya merokok dari pemerintah peringatannya hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu Muhammadiyah. Neng Muhammadiyah kurang ajar, jadi rokok haram. Tapi mantan ketua umumnya bendino nawak di rokok. Rokok, Den! Samsu, Den! Enfo dilapan. Enfo ngerokokin duit dalil. Ini amatul udut ba'da dahar. Wani amatul dahar ba'da duhul. Nah, sing campur doang ngerti. Padha karo kula tau kandha, asu iki diharamke lho, mergo diwaca marfu. Lah diwaca majrur ora haram. Kan dadi asi. Lah dadi asu iki haram mergo diwaca marfu. Diwaca majrur ora ora haram halal. Bahkan asi jos. Majos. Lalu apik saka daripada susu sapi. Asi iki demokratis. Ekonomis, praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Dan yang jelas ASI itu ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan rono ASI penyok. Oh. Dan ASI itu kata Pak DPR demokratis. Maksudnya bisa tinggu anaknya, bisa tinggu bapaknya. Dan yang lebih luar biasa, ASI itu dilindungi badan hukum. BH. Badan hukum. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya sapi itu gampang dicekel karo wong. Karena tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behanan. Ya udah, sapi yang jelas tukang EBH di ukurannya apa? Cangkeng me mbah anaknya sapi ya bocah 6 bulan diganti susu kaleng nyusoni anak ini ku rong tahun wal walidatu yurdina ola dahuna haula ini kamila ini liman aroda ayutimar roda nyusoni anak ini ku rong tahun. Uang 6 bulan nak diganti susu sapi. Mila begitu gede diajak ngaji jawabane emak. Ngapa mak ganti susu sapi? Anake wis ra gelem. Sopo sing kandha? Mergo selak gantian karo bapake. Masuk. Cangkem. Los rarewe. Shalawat ala Nabi Muhammad. Semakin banyak amaliah-amaliah alusunah jenengan lakoni, atimu ki semakin wangi. Mila jenengan pirsani kiai-kiai ke penampakan wajahnya menyenangkan. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan syarat jadi kiai niku napa? Alladzina yanduruna ilal ummah bi ainir rahmah, yaitu orang-orang yang memandang umat dengan kacamata kasih saya. Mila nyuwun sewu. Please jenengan dadi wong NU. Jangan pernah memandang siapapun dengan kacamata kebencian. Kepada siapapun, saya bilang sama Ansor Banser. Ansor Banser itu gak punya musuh. Wong tugas mungkin mung siji ngawal kiai, ngawal ulama, ngawal pengajian. Banser itu gak punya musuh. Kalau ada orang yang musuhi kamu, itu urusan mereka. Tapi kita Ansor Banser tidak punya musuh, betul? Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja dibicarakan, apalagi kelebihanmu. Siapa bilang Banser Ansor punya musuh? Gak ada. Tapi kalau ada orang musuh Ansor Banser, silahkan urusan you. Tapi kita gak punya musuh. Tapi ingat, lu jual, gua borong. Tapi kita gak punya musuh. Bila aku pesen ngeri kocok-kocok Ansor Banser. Jangan ada kejadian di Karanganyar, di Sragen, ada istilah, ada ustadz mau datang ditolak sama Ansor Banser. Mengajukan surat keberatan kepada kepolisian. Orang usah. Ruang no way. Tapi lah nganti pengajian ngeleng-ngeleng ahlu sunnah. Pengajian ngeleng-ngeleng Pancasila. Pengajian ngeleng-ngeleng NKRI. Parah nih. Takon. Apa karepmu? Ngeyer. Kekrek cangkeme. Tapi kalau belum-belum mereka sudah kita larang. Mesti bahasan nih media awal diri elek. Banser membubarkan pengajian. Padahal gak ada cerita Banser membubarkan pengajian. Malah pengajian pun yang Cianjur dibubarke. Kalau orang-orang yang dikit-dikit takbir Allahu Akbar, dia tak jawab Sami Allahu liman hamidah. Gak ada, gak boleh kita membubarkan pengajian siapapun. Kita gak punya wewenang. Sing diwenangi Pak Polisi. Pak Polisi baru punya wewenang. Mila Pak Polisi jenengan ki iso mlebu surga mergo wewenangmu. Ya tenang. Mila kalau polisi gaweane ngaji, insyaallah punya potensi pengaji, punya potensi mati kayak kita di tempat pengajian. Wow. apa sih gawainnya pinggir jalan kok yang matinya tabrak truk. Bila ngaji apa ada si Jos? Apa lu sih misalnya Jos, promotor profesional modern terpercaya ngaman ke hasil pilpres, bolangi watu, subhanallah sing lebu ambulan, watu nih polisi katanya polisi ini kaya banser, ban mental gotri salah ala Nabi Muhammad tapi kabarnya sini, anak buah saya dong si Catur itu sekarang pindah ke Kudus nunggu kan Kapolsek ke Semelu Pulau ini loh, jawabannya enak terus, gue seneng ngaji saya. Piye carane atine awake dhewe terus dilebeni karo malaikat? Carane pripun? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam. Semuanya diniati karena Allah. Kowe dadi banser karena Allah entek. Dadi polisi karena Allah entek. Mila kok ana polisi gawane golek-golek, kuwi mergo ora karena Allah, mergo golek-golek iki mah. Dadi banser karena Allah entek. Kadang-kadang dadi banser iki mesake. Panitia belas ra pengertian. Bocah rolas rokok sak bungkus. Ya Allah. Saklor. Mila banjir iki mesti mlebu surga. Kok ana banjir mlebu surga kok ana sebabe? Pas kiai ini ngaji banjirin mundur nguyuh ora cewek. Lah. Cewek iki ora cewek. Men. Jenengmu sapa Pak Imin? Sapa iki? Men sapa iki? No. Oh Sugine. Oh tak mikir Sugino. Sugimen. Sugimen ini aslinya putih loh. Negara-negara nguyuh ini sortian listrik. Orang nguyuh, orang cewek malah tutul-tutul ke tiang listrik. Delalah nyetrum, terrrrr lah. Irang kayak Sugimen. Diniati karena Allah, henteng. Lakulah buatan niat karena Allah. Kulah tenang dan kulah mendingin ngomah. Kulo iki kelangan waktu nggih anak nggih bojo-bojo kulo sesuk-sesuk mangkat ning Kuala Lumpur, preksa mergo lara. Setiap 3 minggu sekali kulo rasa ndampingi. Waktu kulo entek di jamaah. Lah mboten kulo niati karena Allah. Ngapa? Lah mung kulo golek duit, kulo dadi komisaris BUMN digaji 200 juta. Kulo ora perlu ngaji, tapi kulo tolak. Mergo kulo mesakit yang njaluk jadwal ngaji ning pondok. Tapi lah kulo niati innal ladzina qalu rabbunallah wis karena Allah ente. Semuanya atas nama cinta. Cinta itu apa? Seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan Pak Agus teman. Oh, banget. Mergo kula cinta kali Ahlus Sunnah. Maka ketika saya matur sama Abah Lutfibah, kula mung kesel banget ya, Pak. Lah piye lek kula tak laren mawon. Aja to, Lil. Keadaan Ahlus Sunnah saiki sak nggon-nggon dinyek-nyek dielek-elek. Mosok ya awak marpe leren terus nek kowe ngaji. Lah mboten, kula iki mesake santri kula ora tau tak ulang ngaji mung tak pasrahke teng ustaz pondok. Ya jalan. Saya itu berangkat hari ini pulang sampai Jogja tanggal berapa? 24. Setiap hari. Sekarang berangkat tanggal 12, pulang baru tanggal 24. 24 dini hari sampai pondok, 25 pagi saya terbang ke Taiwan ngaji Hongkong Taiwan, pulang baru tanggal 30 langsung pindah. Coba. Kalau enggak kula niati karena Allah, abot. Mau kula pengen hati kula niku direksa oleh malaikat itu Allah. Mau niku tok. Lah niate macam-macam golek duit. Kula dikontrak 2 tahun sama televisi sama Mas Deddy Corbuzier. Satu paket saya sama Deddy. Berapa uang yang saya terima? Kula tolak. Mergo kula ndelok jadwal anak-anak nang pondok, ya Allah. Per hari 500 permintaan yang masuk ke pondok. Umpama tak tulis kabeh. Sebulan wis 15.000. Setahun aku ngaji ping 1000. Berarti jadwal kula 15 tahun ketutup permintaan 1 bulan. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Enak Pak DPR, kunjungan kerja. Sampai sesuk mlebu surga ya kunjungan kerja. Mila diniati karena Allah, lora abot. Aku lunga tanggal 12 baru kolong tanggal 24. Mulai bojoku men. Ya Allah. Gak merongos tapi. Hatiku rasane lara. Penak bocah-bocah awamu gue mulai tekan omah ketemu bojomu. Bien aku seberta suwe-suwe mlumah. Diniati krono Allah enak. Allah. Bila begitu Abah Lutfi lanjutkan nggih Pak kula ngaji. Konsekuensinya apa? Hari ini Kiai NU yang paling dibenci oleh para kader ini ya. Ketika saya berbicara Islam Nusantara, ketika saya membela Banser, ketika saya berbicara NKRI dan Pancasila, empat pilar kebangsaan. Ketika saya mengatakan HTI itu tertolak dari Indonesia, aku lo dibully. Tapi santai wae. Aku membelani Banser, dikomentari 15.000 semuanya membully saya. Tapi saya tidak sakit hati. Saya membuli aku 500.000 komentar, tapi yang memberikan like dan jempol 75.000. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, no, Pak DPR. Jadi tiba-tiba jangan nesu, tinggal udut bayar, rapa-apa. NU dilawan. Oh, no. Lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi lah jumlah ya besok. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Mengubatin. Ada nyanyi lagu ini Gus Dur. Uribe ayam rumang saanan dunungi rasa tondore sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu innalladzina qalu rabbuna Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Kebak malaikat aduh. Begitu Pak Zaman gitu pindah HP ning kantor nang moro. Ngapa? KTP tanda tangan set. Wangi. Pak Kaposek, ada yang bisa dibantu? Wangi. Tapi Pak Kaposek, ada yang bisa dibagi? Wah, kecup Pak, bumi kecup Pak. Lagi nak kondel, letak kami kata Wak Irwasum Mabes Polri, Irjen Umar Septono. Gimana Gus Polisi Indonesia? Keren, promoter. Sing rusak citra polisi cuma satu dan apa Gus? Polisi ciluk bang itu orang ajar men lampu merah mengkok ngiwak orang-orang yang ngarep iya bantungmu kayak copot tak ada tak ada nih ya undang-undang lalu lintas ngomong apa kabar saya lampu merah kayak lah mengkok ngiwak gue orang telu nomor satu turn left go ahead belok kiri jalan terus. Kira perlu nunggu pokoknya belok kiri jalan terus. Nomor loro berhenti total. Nomor telu ikuti rambu. Lah aku ki gonceng jenderal di Jakarta. Mengkok yo teng left go ahead arep mangan nang warteg. Moro-moro kene ngarep. Iya. Rata ngono ta aku. Jancuk ya. Omong kaget dengan aku ndak. Tenan tak dhewe. Kok copot jantungku. Aku tak kok. Selamat siang, Pak. Pak. Waalaikumsalam. Aku yang ngono kok cangkem kiai jek. Bisa minta surat-suratnya? Tak takoni. Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Aku ingin. Selita. Akhirnya ada SIM? Nyah! Aku surat izin menikah lagi. STNK? Nyah! Setengah tuan yang geler-geler. Aku gawa SIM, gawa STNK, nunggu helm. Ditilang aku dan. Anda saya tilang. Loh, salah saya apa? Tutup pentingnya gak ada. Matane. Masang gue wasen gue STNK gue helm ditilang gara-gara tutup pentil kandang cok. Aku tak buka helmku langsung polisi ini oh Gus Miftah matan nih kalau itu soalnya saya karo TNI Polri jangan sampai institusi yang luar biasa ini tercoreng gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nilang yo ana undang-undang ini apa mboten, Dan? Ana peraturane. Oh enggak setiap polisi ning dalan berak nilang yo ana. Ora ana sing kecuali mang tugasnya. Ngono, untung Kaposek melu ngaji. Pak Kaposek langsung bisiki Pak Camat, salah milih kiai. Thank you. Sekarang pertanyaannya, kapan hati itu dimasuki setan? Begitu jenengan tumindak elek, hatimu mambu. Begitu hatimu mambu, sing lebu setan apa malaikat? Setan. Kok ibu-ibu mulai ngonek-ngoneknya bojone? Hatimu langsung bulu lambune kepet. Mambu langsung. Semakin awakmu tumindak dosa, setane semakin betah. Seweneng setan, suwe-suwe nelek ngising nguyuh ning jero ati. Mila wong lak atine kebaki setan nyuwun sewu, senajan to ayune kaya ngapa lho, tetep ora nyenengke. Mila enten kadang-kadang wong rupane wayu, irunge mancung. Wae depe juga alise kaya buntut kala jengking. Tapi wonge ora nyenengke. Tapi ana kalane kok wonge ra tak ganteng, utawa botak titik gawane udut, kemisen tapi nyenengke yo ana. Upah mahnya lho mbak. Tapi kan yang nengkir. Milo jenengan moto Pak DPR, tolong jangan pakai flash. Kamu flashin balik. Tuh langsung tinggi kurang aja. Di zoom oke. Ganteng tapi ya Allah kelakuane mergo atine dikebaki karo setan. Makane dienggo ngukur atine awake dhewe niki dikebaki setan apa malaikat nganggo teorine Kanjeng Nabi niki wau. Mahwal ismu dosa kuwi apa? Kan ngaten. Dosa itu adalah maha kafi sodrika. Kuwi lak tumindak sesuatu kok atimu rada-rada nyaman. Kuwi berarti dosa. Umpamane kowe wani karo wong tuwa, ora mungkin kok atine nyaman. Mesti tetep ya Allah, kok aku wani karo wong tuwa. Mila apa pamit karo wong tuwane men sukses. Tapi ya ana cerita, anak lunga merantau malah ra sukses gara-gara mbok. Mbok, aku jeneng lunga ning Kalimantan. Ya le, adungake muga-muga ning kono ra apa-apa. Tekan Kalimantan jero le apa-apa. Salah dungane mbok ne. Nek ana yo ngaplos. Mulang ngono kuwi, Bu. Dongane muga-muga sukses. Ngono aja salah donga. Nek bocah-bocah yo ngono, saiki lebih musim le. Kerja ora gelem, bisnis ora gelem, gaweane mung turu. Nulis status WA akan indah pada waktunya. Matane. Ndantangi aja obatmu ndang diombe. Dheke turumu mering kuwi ra kandhane. Kerja ora. Padha karo bocah saiki diajak ngaji ora gelem, salat ora minggat. Kok pede mlebu surga? Pertanyaane malaikate kok suap pira tak kandhane. Dheweke duwe wong jero. Alismu mahata fi sadrika. Mila kula tau takon. Mbak-mbak PSK niku nyuwun saya. Kue pertama kali jadi lontek hatimu nyaman dong. Gimboten bapak, waktu kulo nggo wedi niku. Kenapa kemudian lama-lama hatinya menjadi nyaman? Karena terbiasa dengan perbuatan maksiat. Maka kenapa maksiat itu jangan dibiasakan? Karena kalau dibiasakan lama-lama menjadi terbiasa. Copetnya pertama kali nyopet nih, wedi. Jenengan kok selingkuh, pertama kali selingkuh, wedi. Wa karihta ayatoli alaihi nas dan khawatir dilihat oleh orang. Mula begitu aja selingkuh dengan timu. Boh. Konangan apa pengalaman matamu ini. Murang tiba meneh. So. Ya berhampir barang ya. Lagu dandun mau serawat kira apa-apa. Tapi sesuai pesan dirumu, Bim, saya. Jangan suhu lada, jangan berlebih-lebihan. Umpamanya ya kucing garong apa lho. Lah ambiar aman ra apa-apa. Tapi sing sopan, ya. Ditinggal Rabi versi selamat. Ya. Hei, ditimbungi darbukane tenanan. Iki kelasmu darbuka aja dadi vokalis ambiar suaranya. Kowe ngopo ngeplaki hadrot? Nek ngeplaki mbokmu. Atiku rasane loro.

Napa lak atine ayem ndonga njaluk karo Gusti Allah. Lak atimu ayem, Allah lak lak meneh sok kabeh. Mila lak atimu kadang-kadang ndonga kok grusa-grusu kae, malah gak disok kabeh. Lah piye Allah meneh wong atimu ra siap. Nang supaya awakmu ndang diwene karo Gusti Allah, siapkanlah hatimu. Maka saya sering mengatakan, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ngono blo jomblo. Kowe malah nangis, pecel ketitik Allah ketara, wis kebaca tak bribek malah ditikung karo kanca. Ajur ajur. Ambiar. Aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet. Kalau dosa itu mahaka fi sadrika wa karita ya tali alaihin nas, sebaliknya mahwal bir, kebajikan itu apa? Husnul khuluqi, akhlak yang baik. Mila napa kula bangga dadi wong NU, karena NU Nahdlatul Ulama di Indonesia menjadi garda terdepan untuk membentengi dan menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati, kalau temui-temui pesan, jangan kemudian kita terprovokasi dengan orang-orang yang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting ahlus sunnah. Ini ku mesti cangkemi wong Wahabi. Arab Saudi ini ku mbien ahlus sunnah. Tapi kenapa hari ini mayoritas mereka Wahabi? Karena waktu Arab Saudi dikuasai oleh ahlus sunnah, tidak ada organisasi yang membentengi ahlus sunnah di Arab Saudi. Maka kemudian ahlus sunnah hilang, diganti karo ajaran Wahabi. Kenapa di Indonesia ahlus sunnah bisa sampai hari ini terjaga keberlangsungannya? Karena dijaga oleh satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Milolah kulon dongo, Allahumma razukna min ahli sunnah wal jamaah, kulo tambahi an-nahdiyah. Ahlus sunnah wal jamaah coro NO. Bangsa kudu paham. Sekarang banyak amalia-amalia NO yang direbut dengan orang-orang itu, tapi kita gak paham. Contoh, pembacaan kalimah thayyibah. Kuwi lak cara NU ora ono. Sing ono apa? Tahlilan. Bahasane mbahmu mbiyen kuwi tahlilan. Saiki malah do melu-melu acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah. Lah tahlil iki mesti kalimah thayyibah, lah kalimah thayyibah urung mesti tahlil. Acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah oleh Gus Miftah. Aku bengok Pancasila. Karena Pancasila itu juga ahlu, juga kalimah thayyibah. Oh cuma tinggal lagi bahasa-bahasa mbahmu biyen. Ini jangan suruh ngomong. Bahasanya apa? Wisata religi. Please deh, ziarah kubur. Kok gua ya? Kampung dadaan mengadakan wisata religi ke makam wali. Matamu, matamu. Sing bener ziarah kubur, Pak Kaposek. Wisata religi kaya apa wae. Begitu mulai papa mama. Kegawa wisata religi. Salah nih. Jenengan berarti jenengan mboten paham kali NU. Apa meneh? Perjanjian tetep le nganggo perjanjian. Aja diganti seni musik religi. Matane. Ya tetep perjanjian. Sing diwaca perjanjian. Alhamdulillahumma qomrul karim. Biar fil sadin min salati wa tasnim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sing maca muslimat dadakan ngatrillahumma qomrul karim. Ya apa-apa cangkem Jawa kon fase kaya Habib Syekh ora iso ngomong ngene iki. Hamdatul limlah bismi dzatil aliyah Allah mustadirna faydal barakat ya la ma ana lahu wa la ya Allah. Sing maca wong dadakan ngapunten timul ngimlan bismi dzatil aliyah Allah mustadirna faydal barakat ya la ma ana lahu wa la ya Allah. Bila aku seneng karo jamuro, jamuro ning Solo niku luar biasa. Mempertahankan perjanjian, mempertahankan ngatirilan. Wijus. Liyane do melu sak nggon-nggon jamuro tetep nganggo niku. Niku luar biasa. Niku amalnya wong kan kan biye. Jenenge ya dibaan, perjanjian, ati rilang. Aja ganti seni musik religi. Sing kurang ajar menan apa? Tinggalane mbahmu biyen ngaji ning madrasah, ngaji sore iki jenenge madrasah diniyah. Saniki sak gondong diganti TPA. TPA niku produke wong Wahabi melalui PKS. Wong NU do melu-melu. Bajune ansor ning di TPA yo ngalah. Madin le. Wong dalile awake dhewe iki apa al-muhafadzu al-qadimi saleh wal aqdu bil jadidin haslah. Qadim saleh pertahankan. Terus ngono. Malah melu-melu. Sing dikiji apa? Turutan metode ngaji ini al-Baghdadiyah malah mau ganti ikra. Please deh. Ngaku elu ora paham. Ku jenenge jaka sembung bawa golok enggak nyambung. Lah nek ana gambare Mbah Mun, kula niku isin karo Mbah Mun awake dhewe. Semangat kita bernegara, semangat kita ber-NU itu rano apa-apaan dibandingkan sama Mbah Mun. Bahkan Mbah Mun mengatakan Indonesia itu ya PBNU. Bene Pancasila, Bene Bhinneka Tunggal Ika, Ene Negara Kesatuan Republik Indonesia, Une Undang-Undang Dasar 1945. Bene Pancasila. Aku kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.